بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب الإنفاق مما ومن البيد. باب yang ketiga tujuh adalah باب الإنفاق مما يحب. Bab tentang berinfak dari harta yang dia cintai, wa minal jayyid, dan dari harta yang dia, yang bagus, yang dia miliki. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Allah Ta'ala mengatakan لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ, kalian tidak akan mendapatkan sifat al-bir sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Waqala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Anfiqu, berinfaklah kamu, min tayyibat, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang sudah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian, minal ardh, dari perut bumi, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Wala tayammamul khabisa, tetapi jangan kalian pilih yang jelek-jelek untuk kalian infakkan. Ini dibawakan satu hadis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis nomor 302. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsaran aktsar an ansari bil madinati malan. Adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu salah satu orang Ansar yang paling banyak hartanya. Abu Talhah adalah salah satu orang Ansar yang paling banyak hartanya. Min nakhlin, yang bersumber dari kebun kurmanya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bauruha, dan harta yang paling dia cintai adalah kebun yang dinamakan dengan bauruha, kebun yang paling indah, kebun kurma yang paling indah yang dia miliki. Luasnya luas, hijaunya hijau, melimpah ruah hasilnya. Paling dicintai, harta yang paling dicintai oleh Abu Talhah. Wa kanat mustaqbilal masjid, dalam kondisi posisinya menghadap masjid. Subhanallah. Iya. Posisinya menghadap masjid. Orang keluar masjid itu melihatnya indah, senang. Iya. Hei. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan Rasulullah SAW termasuk orang yang paling sering masuk ke dalam kebun itu karena indahnya, karena indahnya. Wa yashrabu min ma'i fiha, Dan Rasulullah SAW termasuk orang yang paling sering minum dari air yang ada di kebun itu. Air yang thayyib. Air yang begitu menyejukkan. Ya. Qala Anas, dikatakan oleh Anas, falamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan gelar albir, sifat albir, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Qama Abu Talhah, ketika turun ayat ini beliau dengar, kemudian beliau langsung berdiri menghadap Rasulullah SAW. Qama ila Rasulillah SAW, faqal, dan berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kepadamu sebuah ayat di mana Allah menyatakan engkau tidak akan mendapatkan sifat albir sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai di sini adalah bayruha, kebun kurma yang indah itu, yang menghadap masjid, yang berbuah banyak melimpah ruah, hijau. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, maka sekarang dia adalah sedekah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Arju barra birraha, aku berharap dengan sedekah itu kebaikannya. Lihat. Wa dhukhraha, aku berharap sebagai warisan aku nanti di akhirat kelak. Indallahi ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fada'ah ya Rasulullah, hai suarat Allah, silahkan engkau letakkan dimanapun yang engkau lihat pantas. Wahai Rasulullah, artinya silahkan engkau apakan saja ya Rasulullah. Mau engkau jual kemudian untuk kaum muslimin, mau engkau apakan, terserah engkau. Lihat. Harta yang paling dicintai oleh Abu Hurairah, apa? Abu Talhah radhiyallahu anhu. Lihat. Makanya Rasulullah, mereka para sahabat adalah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang digelari dengan sabiqun bil khairat. Orang yang segera ingin mendapatkan kebaikan. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah, zalika malun rabih. Kata Rasulullah SAW, bah, ini bukan bahnya orang Medan ya. Nah, bah, zalika malun rabih. Kalau kita niat berdecak kagum, bah, ini harta yang betul-betul menguntungkan ini. Harta yang betul-betul menyenangkan, menyenangkan. Enggak mungkin ada orang yang malah kalau diberi ini, pasti. Enggak mungkin. Zalika malun rabih, kata Rasulullah SAW, itu adalah harta yang rabih, yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, benar ini aku sudah dengar apa yang kau ucapkan. Seakan-akan tidak percaya Rasulullah SAW. Kenapa? Harta yang paling dicintainya yang dilepas. Iya. Lah kalau kita cari yang recehan dulu baru dilepas. Begitu kan? Ngaku-ngaku saja ya. Enggak usah malu-malu. Nah. Sudah cari receh yang paling jelek lagi. Paling dekil, yang kira-kira yang terima cuma yang buat tukeran aja. Iya. Nah ini sobek sedikit. Nah ini udah kunyel banget. Iya. Coba yang masih kinclong, yang masih lurus, tegak lurus seperti duit lebaran itu, ya, disimpan rapi. Dompetnya juga gak salah-salah nih ya. Dompet yang lurus juga. Hah? Bedanya kita dengan sahabat. Ini yang menyebabkan kita lahir di akhir zaman ya. bukan lahir di zaman Rasulullah SAW. Nah, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan sungguh aku melihat hendaknya engkau jadikan itu untuk kerabatmu. Lihat, diberi itu Rasulullah sudah kasihkan kepada kerabatmu. Faqala Abu Talha, maka Rasul, apakah Abu, maka Abu Talha pun mengatakan, af'alu ya Rasulullah, aku harus membagikannya ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribi, maka Abu Talha pun membagikannya kepada kerabat-kerabatnya. Lihat, ketika disedekahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menganjurkannya untuk disedekahkan kepada kerabat-kerabatnya yang lebih membutuhkan. Iya. Wa bani ammihi, dan dibagikan juga kepada putra-putra pamannya. Lihat, kepada sepupu-sepupunya. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat dengan Bukhari dan Muslim. Qawlu sallallahu malun rabih ruya fi sahihain, rabih wa rayih bil ba al muwahhadah wa bil ya al musannah. Jadi ada dua lafaz di situ, rabih dengan rayih. Kalau rayih, rayih artinya rayihun alaika naf'uhu, yakni kemanfaatannya akan membuatmu senang, membuatmu tenteram, bahagia. Ini rayih. Wa bayruha hadiqatu nakhlin. Sedangkan bayruha, ada yang membaca bayruha, ada yang membaca bayruha. Ini adalah kebun kurma. Wa ruya bi kasril ba wa fathhi. Ada juga yang membacanya dengan dikasrahkan ba-nya menjadi bi roha atau bi ruha, begitu. Tapi ada juga yang memfathahkannya menjadi bi roha. Baik. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babul infaq mimma yuhib wa min al-jayyid. Lama dzakar rahimahullah taala wujub al-infaq 'ala zawjah wa 'ala al-aqarib, dzakar annahu yanbaghi lil-insan an yakuna dha himmah 'aliyah. Ketika Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang wajibnya berinfak kepada istri dan kepada kerabat, beliau juga menyebutkan seharusnya bagi setiap insan untuk memiliki himmah yang aliyah, keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Wa yunfiq min atyabi malihi, dan hendaknya dia menginfakkan dari hartanya yang terbaik. Wa mimma yuhibbu min malihi, dan dari hartanya yang paling dia cintai. Wa hunaka farqun bainal atyabi wa bainal ladzi yuhib, dan di sana ada perbedaan antara harta yang paling yang terbaik dengan harta yang paling dicintai. Ya. Karena terkadang yang dicintai tidak yang terbaik. Terkadang yang terbaik tidak dia cintai. Nah, ini. Al-ghalib anna al-insan la yuhibbu illa atyaba malihi, illa atyaba malihi. Dan kebanyakannya manusia dia tidak mencintai kecuali yang terbaik dari hartanya. Begitu kan? Nah. Tapi tidak mesti seperti itu. Ya. Ada orang yang begitu sangat mencintai hewan peliharaannya, padahal hewan peliharaan itu bukan yang terbaik. Iya. Bayangkan, dia pagi hari sudah memandikan dulu hewan kesayangannya, padahal dia belum mandi. Dianya anak istrinya belum mandi. belum dimandikan lagi. Iya. Tapi dia sudah lebih dulu memandikan hewan biarannya. Menjadi yang tercinta, yang dia paling cintai. Iya. Ketika mengungsi, yang paling pertama kali diambil, yaitu hewan piaraannya. Yang lain biarkan saja. Ini. Sehingga ini gambaran bahwa saya ada yang yang paling dicintai, tetapi bukan yang terbaik. Ada yang terbaik tetapi tidak dicintai. Iya. Nah, demikian manusia. Right? Tetapi umumnya manusia, dia tidak mencintai kecuali yang terbaik. Jadi hartanya. Lakin ahyanan kata syekh yata'allaq qalbuhu bi syai'in min mali wa laysa athyaba malihi. Tetapi terkadang ada orang yang hatinya terkait dengan sesuatu dari hartanya, padahal itu bukan yang paling dia cintai, apa bukan yang terbaik dari hartanya. Faida anfaqa min at-thayyib alladhi huwa mahbubun li'amatin nas. Sehingga apabila dia meninfakkan dari hartanya itu yang terbaik dalam kondisi juga yang paling dicintai oleh keumuman manusia, wa mimma yuhibbuhu, dan yang paling dia cintai dari hartanya, binafsih, oleh dirinya sendiri, wa illam yakun minat thayyib, sekalipun bukan termasuk dari harta yang baik, yang terbaik, kana dzalika dalilan ala annahu shadiqun fi ma amala Allah bih. Maka ini menjadi dalil akan kejujuran dia atas apa yang telah dia, atas apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, baik. Ini. Walihada sumiyatis sadaqah sadaqah. Oleh karenanya sumiyatis sadaqah itu sadaqatan. Kenapa sedekah itu dinamakan sedekah? Dari kata sadaqah, lidalalatiha ala sidqi badiliha. Karena ketika seseorang itu bersedekah, itu menunjukkan akan kejujuran orang yang memberikannya. Ya. Sedekah itu menunjukkan apa? Kejujuran, ketulusan dari si pemberi. Sehingga ketika dia memberi yang terjelek, berarti itu jujur. Kalau dia ingin memberi yang jelek, iya. Kalau dia memberi yang terbaik, berarti dia jujur bahwa inilah harta yang dia, yang terbaik baginya, yang dia miliki. Nah, baik. Fal insan yang bagilahu ayunfiq min athayyibi malih. Sehingga sepantasnya bagi setiap orang untuk berinfak dari harta yang terbaiknya. Wayambagilahu ayunfiq mimma yuhib. Dan seharusnya dia menginfakkan hartanya dari harta yang paling dia cintai. Paling dicintai dan paling terbaik. Ini. Kenapa demikian? Hatta yusaddiqu fi taqdimi ma yuhibbuhu Allahu azza wa jalla ala ma tahwahu nafsuhu. Sehingga dia telah berlaku jujur dalam memberikan apa yang dicintainya, apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi. Allah tabaraka wa ta'ala jamil, tayyib, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha tayyib, maha baik, maha bagus, dan tidak akan menerima kecuali yang bagus. Maka ketika kita memberikan sesuatu di hadapan Allah dengan jujur, maka berikanlah apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, al-jamil wat-tayyib. Ya. Al-jamil yang cantik, yang indah, tentunya ini yang akan sangat dicintainya. Dan tayyib min atyabi malih, dari harta yang paling, yang terbaik yang dia miliki. Ini. Makanya Allah tabaraka wa taala memiliki dua sifat ini. Agar kita jujur dalam memberi di hadapan Allah tabaraka wa taala, jujur dalam bersedekah, jujur dalam berinfak. Nah. Tsumma istadalla al-mu'allif rahimallahu taala bi ayataini min kitabillah. Kemudian Imam Nawawi rahimallahu taala berdalil dengan dua ayat di dalam Al-Qur'an ini. Qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan sifat al-bir sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Al-bir yakni al-khair al-kathir. Yang dimaksud dengan al-bir adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Sehingga ketika Allah menyatakan lantanalul birra, kamu tidak akan meraih mendapatkan sifat al-bir, artinya kamu tidak akan mendapatkan sifat orang yang sangat cinta semua jenis kebaikan. Ya. Abu Talha sebagai orang Arab tentu paham makna al-bir. Ya. Sehingga begitu ini beliau langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu di masa sakitnya yang menghantarkan dia kepada kematian. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitu cinta dan suka kepada rutab, kurma basah. Ya. Yeah. Sehingga satu saat ketika beliau dihidangkan kurma-kurmanya itu, dan datang orang miskin mengetuk pintunya meminta jatahnya, Ibnu Umar langsung teringat pada ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka beliau perintahkan kepada istrinya untuk diberikan kurmanya itu kepada orang miskin yang datang. Tiba saatnya makan yang kedua, diberikan oleh istrinya dengan kurma yang sangat dicintai pula oleh Ibnu Umar. Ternyata datang pula orang miskin yang lainnya di kali yang kedua, dan teringat pula kepada ayat ini, maka Ibnu Umar memerintahkan pula kepada istrinya untuk memberikannya, sampai pada akhirnya tidak memiliki kurma sama sekali yang beliau sangat sukai. Sampai istrinya berat hati untuk memberikan kepada orang miskin, ini kurma yang terakhir yang kita miliki, kita tidak bisa membelinya kembali. Ibnu Umar mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Engkau tidak akan meraih sifat al-bir sampai engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Berikan. Maka diberikanlah. Dan Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menahan lapar karena tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dia makan. Setelah itu, subhanallah. Lihat. Qudwah yang tidak kita dapatkan zaman ini. Teladan yang tidak kita dapatkan di masa ini. Yang ada hanyalah saling berebut. Yang ada hanyalah saling menuntut. Ya. Meminta yang terbaik dan yang terbaik. Ya. Wa minhu summiyal bir lil khala'il wasi'. Dinamakan dengan juga albir lil khala'il wasi'. Ini Al-khilla, kecintaan, pertemanan yang luas. Falbirru huwal khairu katsir, sehingga albir itu adalah kebaikan yang banyak. Yani lan tanala khairal katsira wa lan tanala rutbatal abrari hatta tunfiqa mimma tuhibbu. Maknanya kata Syekh, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak, engkau tidak akan meraih kedudukan al-abrar sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai dari hartamu. Lihat. Wal malu kulluhu mahbub. Ya, karena harta itu semuanya mahbub, sangat dicintai, sangat digemari. Rata-rata semua harta itu dicintai, disukai. Ya. Nah. Lakin ba'duhu ashadd mahabbatan min ba'd. Akan tetapi atau lakin ba'duhu ashadd mahabbatan min ba'd. Akan tetapi sebagiannya ada yang lebih dicintai dari sebagian lainnya. Fa idza anfaqta mimma tuhibb. Maka kata Syekh, kalau engkau bisa menginfakkan harta yang paling kau cintai, kana dzalika dalilan ala annaka shadiq. Itu menjadi pembuktian bahwa engkau jujur dalam kecintaanmu. Ya. Makanya kenapa kurban itu dinamakan kurban dan dikatakan afdalul qurbat, karena dia mengorbankan kecintaannya. Dari awal kali dia mengumpul harta, kemudian membeli hewan ternak yang akan dia kurbankan, dia pilih yang terbaik. Iya, tentu pilih yang terbaik kan. Nah, coba dikasih sama pedagang yang jelek, kurus, cacingan, iya, batuk-batuk lagi misalkan. Hah? Pasti kalian gak mau nerima. Tapi pengen yang bagus, yang kelihatan gagah, yang terlihat segar, ya, banyak dagingnya. Hei, sudah itu kemudian kalian rawat, dimandikan, disisiri, ya, dikasih minyak wangi, karena ini adalah kurban, karena ini adalah hewan kurban, dijaga tiap malam, ya, yang sebelumnya nggak pernah ronda, disuruh ronda di mahad nggak mau. Ya, giliran dengan ronda domba lalu dia. Baik. Dia korbankan waktunya. Baik. Setelah tiba datangnya waktunya, ternyata dia juga yang harus menyembelihnya. Pasti dia gak akan tega. Pasti nyuruh orang, udahlah kamu aja yang sembelih sudah sana. Gak tega gak ya? Yuk, lihat kurbanmu. Ingat, itu adalah kurbanmu. Kurbanmu, perasaanmu dikorbankan. Kecintaanmu sedang dikorbankan. Apakah kamu bisa mengalahkan kecintaanmu? Iya. Ini dia. Makanya ini adalah afdalul qurabat kata para ulama. Ya. Beda kalau dombanya dapat dikasih, udah dikasih dirawati sama orang, ya, udah gitu disembelihi, dagingnya diantari lagi. Iya kan? Beda perasaannya, beda. Nah, dengan orang yang mengumpulkan hartanya dengan susah payah, capek jerih, payahnya keringat dan sebagainya, setelah terkumpul dia milih sendiri hewannya yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia kagumi. Kemudian dia rawat, dia pelihara, dia jaga, terkadang mengalahkan penjagaannya terhadap anak dan istrinya. Nah, ini mungkin kalau perlu dia bisa tidur sekandang dengan kambingnya, ya. Nah, itu. Maka ikhwati a'azani wa jazakumullah, ini dalil kata Syekh, ala annaka shadiq, Thumma nilta bidzalika martabatal abrar. Kemudian dengan setelah itu engkau akan mendapatkan kedudukan al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Ya. Yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan sesungguhnya al-abrar lebih na'im, berada di dalam kenikmatan yang banyak, yang besar. Nah, wa innal fujjar lafi jahim. Sedangkan orang yang fajir, pendosa, dia berada di dalam jahim. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala, dan juga Allah mengingatkan setelah itu, wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna, dan jangan kamu memilih yang jelek-jelek untuk kalian infakkan. Bikin bolu, gosong bantat, baru kasih kirim ke tetangga, ya. Giliran bulunya enak, wangi, semerbak, cukup dikasih asap. Iya. Nah, ini giliran dia bikin nasi tutung, dikasih tetangganya. Kalau nasinya pulen dan sebagainya, boro-boro dia kasih. Tanya saja, enggak, kamu masak nasi enggak? Enggak tanya. Iya. Nah, ini kalaupun nasi dia ngasihnya sambil menyakiti. Ini bulunya mahal karena bahan-bahannya dari bahan-bahan yang mahal. Belinya jauh. Ongkos kirimnya saja mahal. Iya. Kalau mau ngasih, ngasih saja, Mas. Iya. Nah. Begitu. Enggak usah pakai mukadimah, iya. Baik. Walastum bi akhiri. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi. Jangan kalian memilih-milih yang jelek-jelek untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri enggak mau mengambilnya. Iya. Nah, kita sendiri kalau dikasih nasi tutung enggak mau, ya. Marah-marah sama istri. Enggak pandai masak, masak nasi aja enggak ngerti. Iya. Goreng tempe gosong, marah kita. Karena gosong udah kasihkan tetangga sana. Kamu saja enggak mau. Lah kok dikasihkan tetangga? Iya. Nah. Walastum bi akhiri. Kalian saja enggak mau ngambil. Illa antum mirubi, kecuali kalian harus tutup mata ngambilnya, iya. Atau balik muka. Ya sudah. Makasih ya. Iya. Nah, kenapa? Karena tahu sudah dari luar aja udah hitam sudah. Aduh, udah gosong ini. Ya. Atau paling tidak kelihatan, wah, langganan kita. Maksudnya langganan dikirimi barang akhiran. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Ya. Jangan terkena ayat ini. Jangan sampai terkena ayat ini. Al-khabith min kulli syai' bihasabi. Yang jelek dari segala sesuatunya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Fal khabis minal mal yutlaq ala radhi. Tentunya yang jelek dari harta adalah harta yang radhi. Harta yang abkir, yang jelek, yang rendah, yang murah. Wa yutlaq al kasabi radhi. Termasuk juga harta dari hasil yang kerjaan yang rendah sama. Nah. Wa yutlaq al haram. Juga termasuk yang khabis adalah harta yang dihasilkan dari harta yang haram. Nah. Wa min itlaqihi 'ala ar-radi qawlu ta'ala. Dan termasuk dari penggunaan kata khabis kepada perkara yang radi, perkara yang rendah, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah taala menyatakan wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhiri illa an tughmidu fihi. Jangan kalian mencari, mengambil, mencari-cari yang jeleknya untuk kemudian kalian infakkan dalam keadaan kalian sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali kalian menutup mata kalian untuk mengambilnya. Hadza baqiyatul ayati allati awwaluha. Ini adalah ayat dari ayat yang awalnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari thayyibati ma kasabtum, dari yang terbaik, yang baik-baik dari yang kalian usahakan. Lihat, berarti usahanya usaha yang baik dan hasilnya hasil yang baik. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi. Wal kharij min al-ardh minhu thayyib wa minhu radi. Karena yang dihasilkan dari perut bumi itu ada yang baik, ada yang jelek. Nah, ya. Misalkan panen ubi, ya. Nah, yang bagus-bagus disimpan, ya, dimakan sendiri. Yang belang-belang dikasihkan tetangga. Nah, sama begitu. Ya. Karena apa yang dikeluarkan dari perut bumi itu ada yang bagus, ada yang jelek. Atau hasil tak panen yang lainnya sama. Baik. Wala tayammamul khabis. Ai la taqsudul khabisa. Jangan kalian menunjukkan kepada yang jelek untuk kalian infakkan. Wa huwa radi tunfiqun. Dalam keadaan barang tersebut radi, jelek, kemudian kalian infakkan. Walastum bi akhiri. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Illa antuk milufi. Kecuali kalian harus memejamkan mata mengambilnya. Ya'ni law kana al-haqqu lakum ma akhadtumur radi. Kalau seandainya posisinya kalian yang diberi, tentu kalian ambil yang jelek. Iya kan? Nah, illa 'ala al-mimas, illa ighmas, apa ighmad wa 'ala qurb. Kecuali kalian mengambilnya pasti dengan menutup mata atau dengan dalam keadaan benci. Tidak suka. Iya. Mengambil tetapi dalam keadaan tidak suka. Iya. Begitu. Kenapa? Karena yang dikasih bukan yang istimewa, bukan yang menyenangkan. Nah. Ini. Fa kaifa tardawna bi ghairikum? Bagaimana kalian ridha yang jelek-jelek itu diberikan kepada selain kalian? Antu'tuhu radi. Untuk kalian berikan yang jelek-jeleknya wa antum ta'dawna an ta'khudhu. Sedangkan kalian sendiri tidak mau dan tidak suka untuk mengambilnya. Wahada min babil istidlal alal insan bima yuqir bihi wa ya'tarif bihi. Dan ini termasuk dari bab al-istidlal. Berdalil dengan sesuatu yang dia inginkan. Wa ya'tarif bihi. Dan apa yang dia kenal. Atau sesuatu yang sudah dipastikan, ditetapkan. Dan sesuatu yang sudah dikenal. Tentang apa sih pengertian barang yang jelek dan barang yang bagus. Li'annahu la yurda atau la yurda ayakhudha radi badalan ayin tayyib. Karena ketika dia sendiri tidak rida mengambil barang yang jelek untuk digantikan dari barang yang bagus, fakaifa yurda ayu'tiya radi badalan ayin tayyib. Bagaimana bisa dia ridho memberikan sesuatu yang jelek sebagai pengganti dari sesuatu yang baik? Fal khabis bimakna radi. Berarti jelek di sini maknanya adalah radi. Begitu, ya? Jelek di sini maknanya adalah radi, yakni jelek, apa? Rendah, tidak bernilai, tidak berharga dan sebagainya. Nah, demikian. Baik. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idzillahi ta'ala wallahu a'lamu bissawab. Naktafi bihadal qadar. Apabila seseorang safar dengan kendaraan sendiri dan memiliki waktu yang luang untuk menuju ke tempat tujuan, lebih utama mana, antara sholat tepat pada waktunya atau berjamaah, ataukah tetap mengambil rukhsah dengan menjamak qasar sholatnya? Nah, yang pertama adalah terkait dengan waktu. Kapan dia safar? Kalau dia safar sebelum zuhur, maka yang sunnah adalah menjamaknya di waktu asar. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul haji haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berangkatnya ba'da asar, waqis ala dzalika al-maghrib wal isya, ya. Tinggal dikiaskan dengan maghrib dan isya. Maka kalau berangkatnya itu setelah zuhur, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menjamaknya dengan zuhur, di waktu zuhur. Menjamak asar dengan zuhur di waktu zuhur, tidak di qasar. Nah, mohon, kalau sebelum zuhur, zuhur dijamak dengan asar, di waktu asar, apakah di qasar? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya dia masih sebagai musafir yang sa'ir, musafir yang akan melanjutkan perjalanan, maka boleh bagi dia menjamak dan mengqasarnya. Tetapi kalau dia sudah nazil, sudah tinggal atau sampai di tujuan, atau dia singgah dalam waktu tertentu, maka hendaknya dia menjamaknya dan tidak mengqasarnya. Ini. Baik. Kalau berangkatnya sebelum subuh atau setelah subuh, ya tidak dijamak dan tidak diqasar, ya akhi. Dua rakaat mau diqasar jadi berapa? Iya. Gratis. Hah? Tidak mungkin, ya. Begitu. Jadi pembahasan kita yang 4 rakaat. Ya. Maghrib juga demikian. Tidak kemudian maghribnya diqasar. Jadi berapa? 1,5? Hah? Nah, begitu. Baik. Sehingga dilihat waktunya. Dan kalau ternyata dilakukan di waktu Jumat, maka ada khilaf di kalangan para ulama kalau dia berangkat sebelum Jumat. Pendapat yang kuat adalah kalau dia waktunya luang dengan kendaraan sendiri dan dia mendengarkan azan Jumat, maka wajib bagi dia untuk melakukan salat Jumat di tempat di mana dia mendengarkan azan. Misalkan dia singgah satu tempat, ternyata dia dengar azan Jumat, salat Jumat wajib bagi dia. Karena Allah Tabaraka wa Taala menyatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Iya. Lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah Tabaraka wa Taala tidak menyebutkan idza nudiya lis-salati lil muqimin. Tidak. Walaupun hukum asal kembali pada hukum salat Jumat. Iya. Tetapi di sini al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus sabab. Idza nudiya lis-salah, kalau dipanggil diseru untuk melakukan salat min yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Fas'u ila dzikrillah wa dzarbi. Segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Baik. Tapi kalau seandainya dia melakukannya sebelum salat Jumat dan dia tidak mendengar azan Jumat, atau di sana ada masyakkah untuk dia singgah, maka dibenarkan bagi dia untuk melakukan salat zuhur. Jika syarat atau tidak, kembali kepada kondisi dia. Apakah dia sebagai musafir sair atau nazil? Begitu. Nah, baik, mohon. Sehingga dalam hal ini tidak mana yang lebih utama, tetapi mana yang lebih memungkinkan untuk menjalankan sunnah. Begitu. Di saat kita memungkinkan untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang afdal. Di saat kita tidak bisa menunaikannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka al-mabdul yakunu fadilan. Sebagaimana kaidah ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Al-mabdul qad yakunu fadil aw afdal mimma kana fadilan. Sesuatu yang mabdul, yang kurang afdal, bisa menjadi afdal padahal sebelumnya tidak afdal. Ya, dengan beberapa sebab, apa? Kondisi. Beliau kasih contoh seperti jahr bil basmalah. Al-jahr bil basmalah, hadza mabdul, ini kurang afdal. Qad yakunu fadilan, tetapi terkadang dia bisa menjadi afdal. Idza kana yura'i ar-ra'iyyah atau yura'i al-ma'mumin, yura'i al-jama'ah. Kalau dia membacanya dengan mengeraskan suara karena menjaga al-jama'ah. Tapi tidak semua perkara ini kemudian dikiaskan pada semua hal. Iya. Tetapi yang ada dasarnya. Jangan kemudian, oh berarti boleh dong kalau kita jadi imam kemudian kita kunut subuh. Iya. Begitu. Hatta ma yajuz. Iya. Tetapi kalau kita mengaminkan kunut subuh, bisa menjadi afdal. Kalau memang di situ memiliki maslahah yang rajihah, maslahat yang qawiyah, yang kuat. Iya. Tetapi kalau tidak didapatkan maslahah yang rajih, yang qawiyah, yang kuat, atau bahkan tusawwidul bid'ah, mengokohkan kebid'ahan, maka ini tidaklah menjadi afdal. Ya. Begitu. Terawij al-bid'ah. Dengan itu kemudian ternyata membuat semangat orang yang melakukan kebid'ahan. Oh lihat, salafiyunnya saja mengaminkan kok di belakang. Ya. Masa kalian enggak? Ha. Berarti apa? Maka ini tidak menjadi afdal. Ya. Atau menyebabkan turidu sunnah. Menyebabkan sunnah menjadi mati. Baik. Maka tidak sunnah. Yang demikian. Wallah alam sab. Ya, demikian. Tetapi kalau di situ ada maslahah raja, ketika apa? Kaum muslimin atau jamaah di situ memahami bahwasanya orang yang tidak membaca basmalah dalam salatnya, maka salatnya batilah. Maka kita dibenarkan untuk membaca basmalah di situ. Nah, demikian. Ya. Demikian. Bisa dilihat di dalam majmu' fatwa keterangan tentang ini. Ya. Adapun contoh-contohnya saya ya tawasak di sana. Saya lebarkan di sana. Baik. Demikian. Yang dikasih contoh oleh Syekhul Islam sehingga saya adalah masalah basmalah, masalah duduk tawaruk iftirash. Ya. Ini begitu. Baik. Nah. Adapun masalah qunut subuh, maka tidak beliau bawakan di situ dan memang tidak termasuk. Demikian wallah alam bisawab. Sehingga kembali kepada pertanyaan ini, ya, jangan sampai penanya lupa. Bahas salat kok jadinya bahas apa? Safar kok jadi bahas masalah salat. Maka kita katakan bahwa dalam hal ini melihat kondisinya. Kalau dia memungkinkan untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih utama daripada meninggalkannya. Begitu. Ya. Nah, demikian. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Tabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.